Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap Al-Qasidah Ha'iyah yang disusun oleh Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bacakan bait qasidah dari baris yang ke-22 sampai 32, di mana pada bait-bait ini Syekh menyebutkan tentang balasan bagi kaum mukminin, muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan di kehidupan dunia, menyebutkan tentang hal-hal yang akan mereka dapatkan pada yaumul kiamah. Beliau mengatakan hunalika tadri ribhaha wa khasaraha, maka di sana setiap jiwa akan mengetahui tentang keberuntungannya atau kerugiannya. Wa idza dzaka talqama ilaihi ma maluha, pada saat ketika itu dia bertemu atau mengetahui apa tempat kembalinya. Fa in taku min ahli sa'adati wa tuqa, maka jika dia termasuk dari golongan orang-orang yang ditetapkan mendapatkan kebahagiaan, watuqa, demikian pula orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Fa inna lahal husna bi husni fi aliha, maka dia akan mendapatkan al husna, balasan kebaikan pula, dengan sebab kebaikan yang telah dia kerjakan. Tafusu bi jannatin na'im wa khuriha, maka dia berbahagia, beruntung dengan mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, demikian pula bidadari yang ada di dalamnya. Wa tukhbaru fi radatiha wa dhilaliha, dia merasakan nikmat di taman-taman surga, di bawah naungan-naungan yang terdapat di dalam surga. Wa turzaku mimma tashtahi min na'imiha, wa turzaku mimma tashtahi min na'imiha, dia diberikan rezeki dari segala hal yang diinginkan oleh hati, dari berbagai macam nikmat yang terdapat di dalamnya. Wa tushrabu min tasnimiha wa zulaliha, demikian pula diberikan minum dari minuman yang paling utama, ya. Wa inna lahum yawmal maziti la mau'idan, mereka memiliki suatu hari yang itu merupakan tambahan nikmat, dan itu adalah hari yang dijanjikan. Ziyadatan zulfa, ziyadatan zulfa ghairuhum la yanaluha, itu adalah tambahan nikmat yang didekatkan, yang selainnya tidak mendapatkannya. Wujuhun ila wajhil ilahi nawadhiru, tambahan itu adalah wajah-wajah mereka melihat kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala, memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad tala ma bidam'i kana ibtila'uha, dan sungguh telah panjang air mata mereka pada masa-masa sebelumnya mengalir disebabkan karena menjalani ujian, ya, di kehidupan dunia. Tajallallah rabbur rahimu musaliman, maka Rabbnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang zat yang maha rahmah, menampakkan kepada mereka, menyampaikan salam. Fayasdadu min dhalika tajalli jimaluha, maka dengan sebab itu akan bertambah keindahan, ya, kebagusan mereka. Bimak'adi sidkin habbadal jaru rabbuhum, ya, itu adalah tempat yang penuh dengan nikmat, tidak ada kekurangan padanya. Dan alangkah agungnya tetangga mereka pada hari itu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. wadari khuludin lam yakhafu zawaluha lam yakhafu zawalaha, dan negeri yang penuh dengan kekekalan, keabadian, mereka tidak khawatir untuk hilang, ya. Lenyap fawakihuha mimma taladu ayunuhum, buah-buahnya dari apa-apa yang menjadikan pandangan mata itu sejuk. Watatorridul anharu baina khilaliha, demikian pula sungai-sungai itu mengalir di sela-sela taman-taman surga. Ala sururin maudunatin thumma farsyuhum, mereka duduk di atas singgasana, dipandipan yang dihiasi dengan emas, perak, permata. Kemudian tempat tidur mereka kama qala fihi rabbuna wasifan laha, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan tentangnya. Batainuha istibrakun, batainuha istibrakun kaifa dhannukum dhawahiruha la muntaha li jamaliha, la muntaha li jamaliha. Bagian dalamnya itu merupakan sesuatu yang tersusun dari kain sutra yang tebal, halus. Lalu bagaimana pesangkaan kalian tentang apa yang terlihat, apa yang nampak? Maka itu adalah sesuatu yang tidak terhingga keindahannya. Ini bait yang ke-22 sampai 32. Berkata Syekh Zaid bin Hadi Al-Madhali rahimahullah ta'ala, هذه الأبيات كما يرى القارئ أن بعضها مرتبط ببعض من حيث الدلالة على المعنى. Bait-bait ini sebagaimana yang dilihat oleh pembaca, sebagiannya itu terikat dengan sebagian yang lainnya dari sisi penunjukannya secara makna. وَمِمَّا لَا شَكَّ فِيهِ إِنَّ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنَّ الْعَبْدَ سَيَتَّدِخُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا لَهُ, dan merupakan sesuatu yang tidak diragukan lagi padanya bagi setiap muslim, bahwasanya setiap hamba akan nampak jelas baginya pada yaumul kiamah apa yang akan dia dapatkan. Wa yankashifu anhu ghatauhu, akan tersingkap darinya penutupnya. Wa tabarruza amamahu aqwaluhu wa af'aluhu, dan akan nampak di hadapannya apa yang dahulu telah dia ucapkan, apa yang telah dia lakukan. Fa in kana min ahli sa'adah wa tuqa, maka sesungguhnya barang siapa yang dia termasuk dari golongan orang-orang yang ditetapkan mendapatkan kebahagiaan, termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa, ai annahu qad salaka tariqan najah bi fi'li ta'at wa tarki sayyi'at, yaitu mereka telah menempuh jalan-jalan keselamatan dengan melakukan amalan-amalan ketaatan, demikian pula meninggalkan kejelekan-kejelekan. Fa innahu yanalu ridha rabbih wal jannat, maka sesungguhnya dia niscaya akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surga-surga. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, man amila salihan fali nafsih, maka barang siapa yang beramal dengan amalan yang saleh, maka kebaikannya itu untuk dirinya sendiri, kebaikan di dunia maupun di akhirah. Demikian pula sebaliknya, seorang yang melakukan amalan keburukan, maka dorornya, akibatnya itu kembalinya kepada dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Wa qawluhu ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat ihsan dengan perbuatan ihsan pula, dengan kebaikan pula, baik di kehidupan dunia maupun akhirah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man a'ta wa taqa, adapun orang-orang yang memberi, yakni menunaikan apa yang telah menjadi kewajibannya dari perkara harta, demikian pula dia bertakwa, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Wasaddaqa bil husna, demikian pula dia membenarkan al husna. Syekh Abdurrahman As-Siddi menafsirkan al husna dengan kalimat la ilaha illallah. fasanu yasiruhu lil yusra, maka niscaya kami akan berikan kepadanya jalan yang mudah. Yang demikian itu karena dia telah menempuh sebab-sebab yang menjadikannya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalik minal ayati dallati ala hadzal makna. Demikian pula dari selain ayat-ayat yang telah disebutkan itu yang menunjukkan makna ini. Summa dzakara an-nazim rahimahullah taala ma a'addahu Allah li ibadihil muttaqin minan na'imil muqim wal fawzil azim. Kemudian penyusun qasidah Ha'iyah rahimahullah menyebutkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang bertakwa dari kenikmatan yang terus-menerus, keberuntungan, kemenangan yang besar dengan bait qasidahnya, tafuzu bi jannatin na'im wa khuriha. Maka dia akan beruntung dengan mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, demikian pula bidadari yang terdapat di dalamnya, sampai akhir bait. Ila akhiril abyati fi hadzal makna. Walladzi amlahu an-nazim fi hadzal makna qad dalat alaihi ayatun quraniyah katsirah. Dan yang disebutkan oleh penyusun qasidah ini, makna yang terdapat di dalamnya telah ditunjukkan atasnya ayat-ayat Quran yang demikian banyak. Wa ahaditsun nabawiyyatun sahihah. Demikian pula hadis-hadis nabawi yang sahih. Wa sa'adkuru nabudajan wa sa'adkuru namudajan min tilkal ayatil wal ahadits. Maka saya akan sebutkan contoh-contoh dari ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis yang menunjukkan makna yang disebutkan oleh beliau ini, Syekh Hafidz Al-Hakami. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilu shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beritakanlah gembira, wahai Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang yang beriman, yang beriman dengan kalbunya, wa amilus salihat, demikian pula dia beramal dengan amalan kebaikan dengan anggota badannya. Dia buktikan keimanannya dalam kalbu dengan amalan anggota badannya. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwasanya bagi mereka ada surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Maka setiap kali mereka diberikan rezeki di dalam surga itu dari buah-buahan, maka mereka mengatakan ini adalah rezeki yang pernah diberikan kepada kita sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha. Maka mereka diberikan dengan sesuatu yang semisalnya. Sebagian menafsirkan makna ayat ini, yakni mereka mendapatkan jenis yang sama dengan apa yang sebelumnya mereka dapatkan, namun rasanya berbeda. Ada pula yang mengatakan warnanya beda, warnanya sama, namun rasanya berbeda. Ya. Demikian pula makna-makna yang lainnya. Yang jelas, apa yang ada di dalam jannah itu merupakan nikmat yang tidak ada kekurangan padanya. Walahum fiha azwajum mutahharah. Maka mereka di dalam surga mendapatkan istri-istri yang disucikan. Istri-istri mutahharah yang disucikan. Di sini tidak disebutkan tentang disucikan dalam masalah tertentu yang menunjukkan mereka bersih dari segala aib, segala kekurangan, baik dalam hal al-akhlak, tingkah laku, demikian pula dalam hal al-khuluq, ya, dalam hal penciptaan, ya, dalam hal jasmani. Wahum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisaran surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawah surga-surga itu sungai-sungai. Ukulaha da'imun wa dhilluha, buah-buahan yang terdapat di dalamnya terus Menerus demikian pula naungannya. Tilka ubbal ladzina taqau, maka itulah balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Udkhuluha bisalamin aminin, maka dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalamnya dengan penuh kesejahteraan dan keselamatan. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin, maka kami hilangkan dari dada-dada mereka perasaan dendam, kebencian, ya, ikhwanan, seakan-akan mereka bersaudara. Ala sururim mutaqabilin, mereka duduk di atas singgasana, di atas singgasana saling berhadapan, ya, saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya. La yamassum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin, mereka tidak merasakan lelah di dalamnya, demikian pula mereka tidak keluar darinya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, demikian pula orang-orang yang beramal dengan amalan saleh, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya kami tidak menelantarkan, menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat ihsan amalannya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar, mereka, bagi mereka ada surga-surga aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin, mereka di dalam surga diberikan perhiasan berupa gelang yang berasal dari emas. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrakin, ya, mereka mengenakan pakaian yang berwarna hijau dari kain sutra yang halus, demikian pula kain sutra yang tebal. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar di atas singgasana mereka. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqo, maka itu adalah sebaik-baik pahala, sebaik-baik balasan, dan tempat istirahat yang tenang, ya, yang nyaman. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang-orang yang beriman, demikian pula beramal saleh, maka bagi mereka ada surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Khalidina fiha la yabghuna anha khiwala, mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah darinya. Ya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun, sesungguhnya orang yang telah terdahulu atas mereka kebaikan yang kami tetapkan, ya, ulaika anha mub'adun, mereka dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, adab Allah Subhanahu wa ta'ala. La yasma'una hasisaha, mereka tidak mendengar suara api neraka. Wahum fi mashtahat angfusuhum khalidun, maka mereka terhadap segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa mereka, mereka dapatkan, mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina, kemudian Alkitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Faminhum zalimun linafsih, maka di antara mereka ada yang sifatnya zalimun linafsih. Zalimun linafsih maknanya adalah seorang yang terjatuh dalam amalan kemaksiatan namun tidak sampai mengeluarkan mereka dari agamanya. Ya, kemaksiatan selain kekufuran, demikian pula kesyirikan. Wa minhum muqtasidun, Dan di antara mereka ada yang sifatnya muktasid. Siapa mereka? Orang-orang yang mencukupkan diri hanya menjalankan kewajibannya. Demikian pula meninggalkan apa yang dilarang. Wa minhum sabiqun bil khairat. Dan di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Mereka tunaikan kewajibannya, kemudian mereka tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Mereka tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula mereka jauhi perkara-perkara yang makruh. Mereka adalah sabiqun bil khairat biidznillah, yang mereka bisa melakukan semua amalan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu agar seseorang itu tidak tertipu, tidak berbangga dengan apa yang diamalkan. Setiap apa yang diamalkan oleh seorang hamba dari kebaikan itu merupakan taufik dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Oleh karena itu Allah ingatkan biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal fadlul kabir, maka itu adalah keutamaan yang besar. Apa balasan bagi mereka? Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'in wa libasuhum fiha harir. Mereka mendapatkan surga-surga Aden, mereka kekal di dalamnya. Mereka diberikan perhiasan dari gelang-gelang dari emas, demikian pula mutiara. Pakaian mereka berasal dari sutra. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna ashabal jannatil yawma fi sughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga pada hari itu mereka tersibukkan untuk merasakan nikmat yang ada di dalamnya, ya. Hum wa azwajuhum fi dilalin 'alal ara'iki muttaki'un. Mereka bersama istri-istri mereka berada di dalam naungan, mereka bersandar di atas singgah sana. Ya, mereka bersandar di atas singgah sana singgah sananya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah mereka dibalas melainkan apa yang telah mereka amalkan. Ya. Apa yang telah mereka amalkan. Ayat ini lafadznya umum, namun yang dimaksudkan adalah seorang yang mengamalkan amalan kejelekan seperti yang ditunjukkan dalam ayat sebelumnya. Tidaklah seorang melakukan amalan kejelekan melainkan dia dibalas sesuai dengan apa yang telah dia amalkan. Illa ibadallah al-mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukhlis, mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka mendapatkan rezeki yang telah ditentukan. Fawakihu wa hum mukramun, yaitu berupa buah-buahan dalam keadaan mereka dimuliakan. Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, di atas singgasana-singgasana mereka saling berhadapan. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in, berkeliling atas mereka, sekitar mereka para pelayan surga dengan membawa gelas-gelas yang berisi minuman yang berasal dari sungai surga yang mengalir. Baido aladzatil lisharibin, yang warnanya putih, bersih, jernih, yang nikmat bagi orang yang meminumnya. La fiha ghaulun, tidak ada pada minuman itu sesuatu yang memabukkan. Ya. Walahum anha yungzafun, demikian pula tidaklah minuman itu menyebabkan mereka mabuk. Wa indahum qasiratu tarfi'in, dan mereka di dalam surga memiliki para bidadari yang pandangan matanya itu menjaga pandangan matanya dalam keadaan mata mereka adalah mata yang jelita. Ka'annahunna baydum maknun, seakan-akan mereka itu saking bersihnya bagaikan telur burung unta yang tersimpan dengan baik. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dibawa ke dalam al-jannah dalam keadaan bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai ketika mereka datang dekat dengan surga, kemudian dibuka pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha. Maka berkata kepada mereka penjaga surga, salamun alaikum, selamatan atas kalian, tibtum fadkhuluha khalidin. Ya. Selamat atas kalian, tinggallah kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'atahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Berkata para malaikat pemikul ars, demikian pula para malaikat yang ada di sekitarnya. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga Aden yang telah engkau janjikan atas mereka. Demikian pula orang-orang yang saleh dari kalangan bapak-bapak mereka, orang-orang tua mereka, istri-istri mereka, demikian pula keturunannya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha hikmah. Waqihimus sayyiat, jagalah mereka dari segala kejelekan. Waman takis sayyiat yauma idzin faqad rahimtah. Maka barang siapa yang engkau jaga dari kejelekan pada hari itu, maka sungguh dia telah seorang yang telah engkau berikan rahmat atasnya. Wa dzalika huwal fawzul azim. Maka itulah adalah kemenangan yang besar. Wa qala jalla wa ala, demikian pula Allah jalla wa ala berfirman, ya ibadi, wahai para hamba-hambaku, la khaufun alaikumul yawma wala antum tahzanun. Tidak ada rasa khawatir atas kalian pada hari ini, demikian pula tidak pula kalian bersedih. Alladzina amanu biayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami, dan dahulu mereka adalah orang-orang yang berserah diri. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, ya, kalian bersama istri-istri kalian, ya, dalam keadaan kalian diberikan nikmat di dalamnya. Yutafu alaihim bisikhafi min zahabin wa akwab. Mereka diantarkan, dikelilingi oleh pelayan-pelayan surga dengan membawa piring-piring, demikian pula gelas-gelas yang berasal dari emas. Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul ayun. Di dalam surga terdapat segala sesuatu yang diinginkan oleh jiwa. Demikian pula yang mata itu merasa nikmat ketika memandangnya. Wa antum fiha khalidun. Dalam keadaan kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mathalul jannati allati wa'idal muttaqun, permisalan surga yang dijanjikan atas orang-orang yang bertakwa. Fiha anharu min ma'in ghairi asin, di dalam surga itu ada sungai yang berisi air yang tawar, segar, tidak berubah bau dan rasanya. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Demikian pula ada sungai yang berasal dari susu yang tidak berubah rasanya. Wa anharu min khamrin ladzati lisyaribin. Demikian pula ada sungai yang berasal dari khamar yang nikmat bagi orang yang meminumnya dan tidak menyebabkan mabuk orang yang meminumnya. Wa anharu min asali musaffa. Demikian pula ada sungai yang mengalir yang berasal dari madu yang disaring. Walaum fiya min kulli tsamarat, dan mereka mendapatkan segala macam buah-buahan. Wa maghfiratum mir rabbihim, demikian pula ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang yang merasa takut atas kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mendapatkan dua surga. Disebutkan oleh ahli tafsir, surga yang pertama atas amalan dia menjalankan kewajibannya. Surga yang kedua adalah atas perbuatan dia meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan golongan kanan sungguh besar apa yang menjadi perkaranya, perkara mereka, apa yang mereka dapatkan. Siapa ashabul yamin? Ashabul yamin, golongan kanan yang dimaksudkan adalah, ini adalah kedudukan yang terletak setelah al-muqarrabun. Ya, al-muqarrabun yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah dalam ayat yang ke-10, ya. Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Ya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir tentang makna as-sabiqun, beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Disebutkan di sini marfu sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Atadruna mas-sabiqun manis sabiqun ila dzil yaumil qiyamah?" Tahukah kalian siapakah as-sabiqun, orang yang berlomba-lomba menuju naungan pada yaumul qiyamah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Maka para sahabat, dikatakan dalam riwayat ini, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Alladzina idza utul haqqo qabiluhu. Mereka adalah orang-orang yang ketika diberikan kepada mereka haknya, mereka menerimanya. Wa idza su'iluhu badaluhu. Demikian pula apabila mereka diminta untuk menunaikan kewajibannya, maka mereka memberikannya. Wa hakamu linnas ka hukmihim li anfusihim. Mereka ketika memberikan keputusan hukum atas manusia, sama ketika mereka menetapkan keputusan hukum atas diri mereka sendiri. Demikian pula dinukilkan dari Mujahid, ya, tentang makna sabiqun as-sabiqun humul anbiya alaihimus salatu wassalam, ya, mereka adalah para nabi. Demikian pula As-Suddi mengatakan hum ahlu iliyin, ya, ahlu iliyin. Demikian pula dinukilkan dari Ibn Abbas tentang mana sabiqun as-sabiqun, beliau menyebutkan contoh, ya, menyebutkan contoh individunya atau contoh bagian dari orang-orang yang masuk dari as-sabiqun as-sabiqun. Ini kebiasaan salaf, mereka tidak menyebutkan makna yang sifatnya jami' mani', namun mereka biasa menyebutkan contoh siapakah yang dimaksud dengan as-sabiqun as-sabiqun. Dinukilkan dalam riwayat ini, beliau mengatakan, Yusha bin Nun sabaqa ila Musa. Seorang yang bernama Yusha bin Nun, salah satu nabi setelah Nabi Musa, beliau adalah orang yang berlomba-lomba untuk memenuhi panggilan Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa mu'minu ali Yasin sabaqa ila Isa. Demikian pula kaum mukminin yang disebutkan dalam surat Yasin, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba memenuhi panggilan Isa alaihi salatu wasalam. Wa Ali ibni Abi Thalib sabaqa ila Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau adalah seorang yang berlomba-lomba segera untuk memenuhi panggilan Nabi Muhammad Rasulullah alaihi salatu wasalam. Demikian pula dinukilkan dari Ibn Sirin tentang makna sabiqun as-sabiqun, alladzina sallu lil kiblatain. Mereka adalah orang-orang yang pernah sholat menghadap dua kiblat, ya, menghadap dua kiblat. Demikian pula dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri, demikian pula Qatadah, was-sabiqun as-sabiqun ay min kulli ummatin, orang yang berlomba-lomba segera untuk melakukan kebaikan pada setiap umat. Demikian pula dinukilkan dari Utsman bin Abi Saudah, ketika beliau membaca ayat ini, as-sabiqun was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya. Beliau mengatakan awwaluhum rawahan ilal masjid, orang yang lebih dahulu mendatangi masjid, wa awwaluhum khurujan fi sabilillah, dan orang yang pertama kali keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibn Katsir rahimahullah, Beliau menyimpulkan tentang seluruh apa yang disebutkan di sini dari riwayat-riwayat ini, wa hadhil aqwal kulluha sahihah. Pendapat semua ini, semua pendapat ini seluruhnya benar. Fa innal murada bisabiqin humul mubadiruna ila fi'lil khairat kama umiru. Sesungguhnya mereka yang diinginkan adalah orang-orang yang berlomba-lomba, orang yang bersegera untuk melakukan amalan kebaikan sebagaimana diperintahkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, demikian pula surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Demikian pula Allah berfirman, sabiqu ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kalian kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Faman sabaqa ila hadhi dunya wa sabaqa ila al khair. Ya. Kana fil akhirah minas sabiqina ila al karamah. Maka barang siapa yang berlomba-lomba bersegera di kehidupan dunia untuk melakukan amalan kebaikan, maka di kehidupan akhirah dia adalah orang yang bersegera menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Fa innal jazaa' min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan amalannya. Wa kama tadinu tudan. Maka sebagaimana seorang itu beramal, seorang itu beragama, maka dia pun akan dibalas dengan seperti itu pula. Ya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka adalah orang-orang yang muqarrabun, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga-surga yang penuh dengan nikmat. Maka kembali kepada ayat yang telah kita bacakan, ya, tentang makna ashabul yamin, kata ahli tafsir, mereka adalah derajat setelah al-muqarrabun, ya. Apa yang didapatkan dari ashabul yamin, wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, dan golongan kanan, sungguh besar perkaranya golongan kanan ini, fi sidrim mahdud. Mereka berada di bawah naungan pohon bidar, pohon bidara, pohon sidar atau pohon bidara yang telah terpotong duri-durinya. Wa talqim mangdud, demikian pula pohon pisang yang bersusun-susun. Wa dhillim mamdud, demikian pula naungan yang terbentang luas. Wa ma'im maskub, demikian pula air yang melimpah. Wa faqihatin katsirah, demikian pula buah-buahan yang melimpah. La maktu'atin wala mamnu'ah, yang buah-buahan itu terus muncul dan tidak terlarang untuk mengambilnya. Wa furushim marfu'ah, demikian pula tempat pembaringan yang empuk yang tinggi. Inna ansya'nahunna insya'a, sesungguhnya kami menciptakan para bidadari itu dengan penuh kesempurnaan, tidak seperti yang lainnya, ya, sempurna dari segala sisi, demikian pula kekal. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka terus dalam keadaan perawan. Uruban atroba. Mana uruban adalah ketika dia memiliki sesuatu yang menyebabkan suaminya itu cinta kepadanya. Apakah berupa akhlak yang mulia ketika berbicara dalam hal perbuatannya. Ya. Demikian pula ketika memandang, ya, ketika mereka menahan pandangannya dari yang lainnya. Ini segala sesuatu dari akhlak mereka menjadikan suaminya cinta. Ya. Demikian pula dalam hal penciptaan mereka, ya, atroba, dalam keadaan mereka umurnya sebaya. Disebutkan ayat tafsir, ya, penduduk surga umurnya 33 tahun. Li ashabil yamin, itu semua untuk ashabul yamin, golongan kanan. Wa qala tabaraka wa ta'ala, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, mereka akan meminum dari gelas yang campurannya dari kafur. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Ya. Itu adalah air yang berasal dari mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang benar-benar air itu mancar mengalir. Ya. Dan makna abrar, kata Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah, wahum alladzina barrat qulubuhum bima fiha min mahabbatillah wa ma'rifatihi, yaitu orang-orang yang baik kalbunya, hatinya, disebabkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kecintaan kepada Allah, pengenalan terhadap Allah, wal akhlaq al jamilah, demikian pula akhlak yang indah, yang bagus. Fabaru jawarihuhum, maka bagus pula anggota badan mereka. Wastakmaluha bi amalil bir, ya, maka mereka beramal dengan amalan kebaikan. Akhbaru annahum yashrabuna min ka'sin, ya, maka Allah khabarkan tentang mereka, mereka akan minum dari gelas-gelas, ya, ay syarabun ladzit min khamrin, ya, yaitu minuman yang lezat yang berasal dari khamr. Qad muzdiha bil kafur, ya, yang telah dicampur dengan kafur, ya. Khulita bihi liyubarridahu, ya, yang dicampur agar minuman itu dingin, ya. Ya. Demikian pun, demikian seterusnya yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sitti rahimahullah taala, ya. Maka ini sebagian ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah taala. Kita akan lanjutkan pembacaan dari ayat-ayat yang disebutkan oleh beliau ini pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.